di surau yang kami sholat terdapat tiang-tiang pada shaf kedua. Apakah saya harus buat shaf sendirian di belakang shaf kedua walaupun pada shaf tersebut masih punya ruang kosong, karena shaf kedua didirikan antara dua tiang? Mohon bimbingannya. Terdapat dalam hadis Nabi SAW larangan sholat di antara shaf-shaf. Karena Rasulullah SAW yanha anis sholati baina as-sawari. Rasulullah SAW melarang sholat antara shaf, antara tiang-tiang. Anas radhiyallahu anhu mengatakan kunna nutradu anha tardah. Kami dulu dilarang atau diusir bahkan dari tempat itu dengan kuat, ya, benar-benar dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Maka kita berusaha untuk tidak sholat di antara tiang-tiang. Nah, pada pertanyaan atau soalan yang disebutkan, ya, ketika dia mungkin membuat shaf di belakang tiang tersebut, mungkin ada bersamanya yang lain, ya, dua orang, tiga orang, maka dia mulai sholat di shaf di belakang tiang tersebut, tidak melakukan sholat di antara tiang-tiang itu. Wallahu a'lam. Namun ketika dia sendirian di shaf tersebut, nah ini wallahu a'lam apa yang, apakah dia boleh sholat bersama shaf yang ada sementara shaf itu di antara tiang-tiang. Wallahu a'lam, ini perlu kita pelajari kembali, ya, karena seorang yang sholat sendirian di belakang shaf pun juga dilarang, ya, kalau dia sendirian di belakang shaf itu pun dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, wallahu alam, apabila di sana ada teman yang lain, ada jamaah yang lain, dua orang misalnya, bisa membuat shaf baru, maka dia sholat dengan shaf yang di belakang tiang itu. Wallahu a'lam.